Daun sirih Cina adalah tanaman asli Indonesia yang seringkali dianggap sebagai tanaman pengganggu. Daun sirih Cina banyak tumbuh liar di pinggiran saluran air atau tembok. Bentuk daun sirih Cina tergolong unik, lantaran berbentuk hati dengan ujung yang lancip. Permukaan daun sirih Cina mengkilap serta memiliki aroma yang khas jika daunnya diremas. Tanaman ini memiliki bunga berbentuk bulir dengan panjang sekitar 1 cm hingga 6 cm. Daun sirih Cina mengandung berbagai macam nutrisi yang baik untuk kesehatan. Berdasarkan kandungan nutrisi di atas, tidak heran jika daun sirih Cina kerap dijadikan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan. Dikutip dari posbelitung.co, Dr. Ferry Juliawan Magister Teologi melalui kanal YouTube-nya akan menjelaskan terkait manfaat daun sirih Cina untuk kesehatan. Di antaranya adalah, yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Jantung adalah organ vital yang harus dijaga kesehatannya, karena jantung adalah pusat dari sistem metabolisme tubuh. Jantung juga merupakan sistem dari peredaran darah yang mana jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kandungan beberapa zat antioksidan di dalam daun sirih Cina memiliki peranan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat. Dengan terkontrolnya kadar kolesterol jahat dalam darah, risiko terbentuknya plak akan berkurang. Sehingga aliran darah ke jantung akan semakin lancar dan kesehatan jantung akan terjaga dengan baik. Yang kedua, mengatasi sakit kepala. Sakit kepala adalah suatu kondisi timbulnya rasa nyeri di kepala yang dapat muncul secara mendadak atau bertahap. Sakit kepala yang muncul bisa skala ringan, sedang, hingga berat. Beberapa zat aktif yang terdapat dalam daun sirih Cina berguna dalam mengatasi sakit kepala yang muncul. Yang ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas atau kekebalan tubuh merupakan suatu sistem pertahanan tubuh yang berfungsi dalam melawan infeksi yang mengancam kesehatan. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Kandungan zat antioksidan yang terdapat dalam daun sirih Cina bermanfaat dalam meningkatkan imunitas tubuh dengan cara menetralkan dan mengikat zat-zat radikal bebas. Yang keempat, menjaga kesehatan ginjal. Sama halnya dengan jantung, ginjal merupakan organ penting yang harus dijaga kesehatannya. Fungsi dari ginjal yakni sebagai filtrasi darah dan ekskresi sisa hasil metabolisme. Selain itu, ginjal juga berfungsi dalam mengendalikan tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, dan menghasilkan sel darah merah. Dengan mengonsumsi air rebusan daun sirih Cina dapat menjaga kesehatan ginjal. Yang kelima adalah mengontrol kadar gula darah. Kadar gula darah yang meningkat dapat menimbulkan komplikasi atau kerusakan organ-organ tubuh. Misalnya dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan jantung, dan kerusakan saraf. Jika tribuners yang memiliki riwayat diabetes harus rutin melakukan pengecekan dan kontrol secara rutin. Berdasarkan sebuah studi, beberapa kandungan zat aktif dalam daun sirih Cina dapat menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan efektivitas hormon insulin.